بدأ من الفتوة والمنور سوه والصلاح جسد والروح تبدأ النسوح لأرواح والدين والدكم واتنا وواتكم وموات المسلمين معين خصوصا حبي عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة وفرهم وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم، واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله، فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر فقل إذا تذكرت بسم الله في أول وآخره، واجتهد ألا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة، فإذا لبست ثوبك فانوي به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها، وابدأ باليمين في نحو القميص وأخرها في النزع، وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، فإن أبيت فلا تجاوزن الكعب، وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع، واجعلكم قميصك إلى الرسغ أو إلى أطراف الأصابع، وإن زدت فلا تسرف، وقد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقطع علي كم قميص له إلى أطراف الأصابع، ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه، ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه وتوسط في ذلك، ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة، ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو، وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن السنة بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلم قال المصنف رحمه الله نفعنا آمين. وعلم dan ketahuilah annahu yambaghi laka sesungguhnya sepatutnya bagimu. Bangun. Pindah belakang. Wa'lam dan ketahuilah annahu sepatut sesungguhnya yang bagilaka sepatutnya bagimu antusaddira kamu mengawali jami'a umurika seluruh perkara-perkara kamu bismillah dengan membaca bismillah. Fa inna sita maka jika kamu lupa antusammiya kamu membaca bismillah fi awwalil amri di pertama urusan kamu, faqul maka bacalah idza tadzakkarta jika kamu mengingat bismillah fi awwali wa akhiri, bismillah fi awwali wa akhiri. Kalau memulai sesuatu awali dengan bismillah, tapi tentunya dalam urusan yang memang dianjurkan untuk membaca. Ada yang dilarang untuk baca bismillah. Mau bermaksiat minum khamr bismillahirrahmanirrahim, ya haram hukumnya baca bismillah. Demikian juga kalau memulai urusan yang makruh, mencabut uban maksudnya bismillah. Mencabut uban itu hukumnya makruh. Kalau merubah warna uban yang putih menjadi merah atau yang putih menjadi kuning itu hukumnya sunnah. Kalau yang putih dijadikan hitam, ya itu enggak boleh, haram. Kenapa? Penipuan itu. Cine ketok nom terus. Padahal tuwek pisan. Itu sama dengan mangga bosok dicet. Nah, itu penipuan itu, enggak benar itu. Nah. Mulai dengan bacaan bismillah dalam segala urusan yang positif, ya. Kalaupun kamu lupa, makan misalnya dianjurkan mengawali dengan bismillah, tapi lupa, dia enggak baca bismillah, maka hendaknya dia tadi itu membaca ketika ingat, tengah-tengah baca sudah. Tapi ditambahi bismillah fi awalih wa akhirih. Baca bismillah, aku baca bismillah di awalnya dan juga di akhir, di akhirnya. Dapat dua-duanya. Kenapa? Karena bacaan bismillah ini menjaga daripada setan untuk bisa bersekutu dalam perbuatan kamu. Kalau kamu dalam makan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan ikut makan bersama kamu. Kalau kamu masuk rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan sanggup memasuki rumah kamu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada setan untuk bisa masuk dalam perbuatan manusia, dalam urusan harta dan urusan keluarga. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Setan kamu bisa bersekutu dengan manusia di dalam urusan harta untuk supaya mereka tadi itu terpengaruh sehingga bermuamalah melakukan perdagangan cara kerja yang haram, memakan harta anak yatim, menipu atau yang lainnya. Wal aulad juga dalam urusan anak, sehingga anak tadi itu lebih banyak lebih nanti kalau tidak diawali dengan bismillah akan dipengaruhi setan. Lebih banyak dia tadi itu kena pengaruh setan. Bapak nyuruh sholat, setan nyuruh joget, ngikuti setan. Kenapa? Pada permulaannya enggak baca bismillah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa orang yang jika mendatangi istrinya dan mengucapkan bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, membaca itu sebelum mendatangi istri, maka setan tidak akan bisa berbahaya terhadap anak yang dari hasil pergaulan atau persetubuhan tadi itu. Lah kalau sudah enggak baca bismillah, ya bin bapaknya dan bin setan itu anak. Karena itu jangan sampai itu terjadi. Hah? Dalam satu riwayat pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang lagi makan tidak baca bismillah, lupa dia. Di akhir makannya dia ingat, ya Allah saya belum baca bismillah ini. Maka dia menyatakan bismillah awwalahu wa akhirah. Aku baca bismillah di awalnya dan di akhirnya. Kemudian Nabi SAW melihat setan yang asalnya duduk di situ menikmati makanan, kaget itu setan, muntah-muntah itu setan. Hah? Muntah-muntah. Kata Nabi, mazara syaitan yakulu ma'ahu hatta samma falam yabqa fitnati syai'un illa qa'ahu. Aku melihat setan ini mulai awal makan sama itu orang. Ketika dia membaca bismillah awal wa akhirah, itu setan dari itu ngeluarkan yang dari makanan yang dimakan dari itu dari isi perutnya. Faham? Sehingga tidak tersisa sedikit pun dalam perutnya dari makanan tadi itu. Timbul pertanyaan, loh, apakah setan makan rawon juga? Makan soto juga? Berkahnya makanan tadi itu diambil sama setan. Nur makanan tadi itu diambil. Sehingga orang tadi itu tidak mensyukuri itu makanan nantinya. Sehingga makanan tadi itu tidak menjadi energi yang akan membuat orang tadi itu giat beribadah bagi orang yang makan tadi itu. Kenapa? Udah dimakan sama setan. Udah dimakan sama setan. Demikian juga masuk rumah. Kalau orang masuk rumah tidak membaca bismillah, setan nginep di situ. Masuk serumah seatap dengan setan. Dari hadis riwayat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Jika orang masuk ke rumahnya kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim ketika masuk dan ketika dia makan, qala syaitan, maka berkata si setan, "La mabita lakum wala 'asya." Malam ini kamu enggak bisa tidur di situ dan kamu tidak bisa makan. Fa idza dakhala wa lam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhuli, jika masuk rumahnya tapi dia tidak membaca bismillah ketika masuk rumah, qala syaitan, maka berkata setan, "Adraktumul mabit." Wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'ami, qala adraktumul mabit wal 'asya. Kalau orang itu masuk rumahnya enggak pakai baca bismillah, maka setan menyatakan, "Ah, kita dapat losmen ini. Kita dapat hotel." Makan juga enggak baca bismillah. Wah, servis hotel dan konsumsinya juga dan makanannya juga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang beriman, "Idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun." Orang-orang yang beriman tadi itu kalau sudah mulai dia tadi itu terlena dengan setan, langsung sadar. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan yang benar. Enggak hanyut. Kenapa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah. Hadirin sekalian, alhamdulillah Allah. Kita ini harus waspada dengan musuh kita yang sangat berbahaya ini. Yaitu setan. Karena setan itu sudah sumpah, enggak mau istirahat. La'aqadannahum siratakal mustaqim. Aku akan, kata bahasa Jawa, tak tunggoi. Aku akan duduk menunggu orang tadi itu untuk supaya tidak mengikuti jalan yang lurus, ajaran agama. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan pengaruhi dari arah muka, belakang, kanan, kiri. Kamu tidak akan mendapati Allah mereka banyak yang bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilakan, silakan. Tapi orang yang ingat kepada Allah tidak mungkin akan bisa dipengaruhi sama setan. Sampai-sampai kita dalam ibadah pun jangan lupa daripada musuh kita. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kamu baca Quran, kalau kamu mau baca Quran, mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Kenapa? Selalu setan itu mempengaruhi walaupun dalam ibadah. Lagi baca Quran, lihat orang-orang sekarang matanya melihat kamu loh. Yang khusyuk tambah dinangis-nangis noh. Gagal dia ibadah. Ini ceramah, lihat. Itu orang-orang dengarkan kamu Ustaz Taufik, inti buat melas, biar nangis orang. Gagal dakwahnya. Setiap saatnya walaupun di tengah-tengah beribadah, jangan lupa musuh kamu setan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membahasakan setan itu aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Dan jangan sekali-kali kita husnudzon. Kita berbaik prasangka. udahlah damai sama setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kamu, maka kamu harus benar-benar menghadapi setan secara bermusuhan. Jangan bersaudara, enggak ada damai sama setan. Tahu enggak apa targetnya atau tujuannya setan untuk mempengaruhi manusia berbuat dosa ini? Ada tujuannya. Setan itu ngajak orang itu berbuat dosa, setan itu ngajak manusia dari itu maksiat, bahkan kafir. Satu tujuannya, supaya jadi temannya di neraka. Mau inti? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu mengajak kamu dari itu untuk supaya kamu dari itu menjadi temannya ada di neraka. Karena itu jangan sekali-kali kamu melupakan diri kamu daripada musuh utama kamu. Taib. Gimana caranya melindungi diri pada setan? Perlu pistol. Perlu alat khusus. Perlu mesin. Ingat kepada Allah setiap kamu berbuat. Masuk rumah, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau pakai pakaian, baca bismillah. Melepas pakaian, baca bismillah. Mendatangi istri, baca bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Naik kendaraan, baca bismillah. Masuk pasar, baca. Semuanya kamu akan terlindungi daripada setan. Ngono tak yuk lali sih an. Baca bismillah itu lupa, rokok tak pernah lupa ini. Masya Allah. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, pernah ketemu setan orang beriman dan setan orang kafir. Setan itu punya tugas. Goda si fulan, goda si fulan. Ada tugasnya. Ini setiap orang ini ada setan yang mengaruhi, saudara. Nanti ada pakar-pakar setan, tak ceritain nanti, jangan khawatir. Ketemu setannya orang beriman dengan setannya orang yang kafir. Setannya orang kafir gemuk, seger, gagah. Setannya orang mukmin pucet, kurus, enggak bergairah. Enggak terawat. Itu necis pakaiannya setannya orang kafir, rambut dan andan. Pakaiannya megah, wah hebat. Maka setannya orang yang mukmin ini tanya sama setannya orang kafir, minum jamu apa ini kok gemuk? Kok bisa gemuk kamu ini? Kenapa? Wah, kata dia, aku sama orang ini kalau makan tidak baca bismillah, saya nikmat makannya. Masuk rumah ada baca bismillah, tidur saya di atas spring bed, ruangan AC lagi. Datangi istrinya ada bagi bismillah, khalas, anak sudah dapat hiburan juga di situ. Saya satu piring, saya satu rumah, saya satu istri, saya satu pakaian dengan dia, akrab, masih dihibur ke diskotik. Masih dihibur ke taman, apa, ke permandian-permandian. Wah, masih dihibur dengan minuman keras, kasih vitamin-vitamin yang hebat. Tuh lihat, seger. Loh kamu kok kurus, kenapa kamu? Kenapa kamu kencing manis kamu? Kenapa kamu kurus begini? Aduh, kata dia, saya ini ngikuti orang ini, selama ikut sama orang ini enggak pernah makan, kata dia. Setiap makan baca bismillah. Saya ngikuti orang ini enggak pernah pakaian, kanginen terus, kata dia. Masuk angin terus saya ini, kepanasan, kedinginan, kata dia. Kenapa? Setiap berpakaian baca bismillah. Saya setiap hari enggak pernah masuk rumah, selalu ada di emper saya. Kenapa? Masuk rumah baca bismillah. Alhasil saya ikut orang ini ngenes, kata dia. Belum lagi dia ahli baca Quran, ahli qiyamul lail, enggak dapat apa-apa saya sama ini. Coba kita pikir, kira-kira setannya Anda gemuk apa kurus kira-kira? Karena itu jangan lupa dengan musuh Anda yang paling jahat itu, yang tidak punya etikat baik sama sekali itu, musuhi dia. Jangan dibiarkan itu setan mengambil sedikit pun peluang untuk menguasai Anda. Hah? Kemudian wajtahid alla tadkhul fi syai'in minal adat, berusahalah kamu untuk tidak masuk dalam sesuatu daripada kebiasaan, mandikah, makankah, minumkah, illa biniyatin salihah, kecuali dengan niat yang baik. Jangan makan kecuali dasari niat yang baik. Jangan berpakaian kecuali didasari dengan niat yang baik. Dasari semuanya dengan niat yang baik. Fa idza labista tsaubak. Contoh, jika kamu itu pakai baju misalnya, fanwi bi, maka niatkan dengan memakai baju itu satra auratik, menutup aurat kamu. Allati amarakallahu bisatriha, yang Allah perintahkan kamu untuk menutup aurat. Kalau kamu tadi itu pakai baju niatono nutup aurat yang diperintahkan oleh Allah, jangan niat kamu tadi itu beraksi-aksian. Jangan. Dasari niat yang baik. Demikian juga kalau makan, jangan asal kepingin gemuk. Niati untuk supaya menjadi kuat ketika beribadah kepada Allah. Ini dalam adat, apalagi dalam ibadat. Sholat, ya niatnya yang benar. Jangan supaya orang tahu bahwa anak ahli ke masjid. Menghadiri pengajian malam Sabtu supaya masuk TV 9. Niatnya tidak benar. Niat cari ilmu agama untuk diamalkan ilmunya. Kalau masuk TV 9 ya untung inti wajahnya kelihatan di situ. Udah enggak masuk TV, enggak dapat pahala nanti inti kalau niatnya enggak benar. Niati dalam segala sesuatu, sekalipun bukan ibadat, dengan niat yang baik. Pakai pakaian untuk menutup aurat, tuh lihat, itu niat pertama. Selebihnya untuk supaya tampil rapi dalam ibadah. Gak apa-apa merapikan diri untuk ibadah. Merapikan diri untuk ibadah itu gak ada masalah. Ah, kamu pakai minyak wangi untuk ibadah, bagus. Kamu pakai gamis untuk ibadah, baik. Pergi ke masjid karena ngelewati toko-toko yang banyak penjaga-penjaga perempuan di situ supaya kelihatan ganteng, percuma. Pakaian kamu bukan didasari niat yang baik. yang baik jadinya. Nutup aurat. Kalau sekarang kan enggak. Udah buka aurat niatnya jelek lagi. Biasanya perempuan gitu. Dibuka auratnya enggak pakai kerudung. Yang laki pakai celana panjang, yang perempuan pakai celana pendek, tambah minim. Dibuka auratnya, tujuannya niatnya jelek lagi. Wah, tambah parah jadinya. Yang nutup aurat aja disuruh niat yang baik. Kemudian wabda bil yamin fi nahwil gamis. Mulailah ketika memakai pakaian seperti gamis atau baju sebelah kanan dulu. Mendahulukan sebelah kanan. Celana sarung juga begitu. Sebelah kanan dulu. Yang tertutup biar sebelah kanan. Wa akhirha fi naz'i, dan akhirkan kanan ketika mencopot. Kalau mencopot baju, kiri dulu, yang kanan terakhir. Yang buat celana, kaki kiri dulu. Sepatu juga begitu. Sendal juga begitu. Hah? Sebelah kanan ketika mulai, sebelah kiri ketika mencopot. Semuanya diatur ya dalam Islam ya. Sampai berpakaian diatur dalam Islam. Nah. Warfa izarak wa gamisak ila nisfisak. Angkatlah sarung kamu, wa gamisak dan gamis kamu, ila nisfisak sampai ke pertengahan sak. Apa sak itu? Sak itu mulai mata kaki sampai lutut, itu namanya sak. Hah? Bukan betis, apa itu? Garis kalau bahasa Jawanya. Fa'in abed, kalau kamu tadi itu kurang senang terlalu tinggi, fala tujawizannal ka'ab, maka jangan sarung atau pakaian kamu tadi itu melebihi mata kaki. Itu untuk laki-laki. Jadi jangan sampai ke bawah melebihi mata kaki, karena itu sifatnya orang sombong. La yandurullah yaumal qiyamah man jarra izarahu batara. Allah enggak akan melihat kepada orang yang memang sengaja pakai pakaian sampai melembre ke bawah kemudian diangkat begini, karena itu sifatnya orang sombong. Orang Arab itu kalau sombong, dia amir-amir itu, pejabat-pejabat, dia pakaiannya itu panjang, kata bahasa sekarang komprang, tapi berupa gamis atau jubah kemudian diangkat. Itu karena kecongkaan, kesombongan. Allah enggak akan ngelihat orang yang demikian, dalam arti enggak diperhatikan sama Tuhan, berarti enggak dirahmati nanti di hari kiamat. Jangan. Cuma jangan terlalu tinggi sampai-sampai hampir lutut, belai kambing apa kon. Ya jangan, jangan terlalu tinggi, separuh lah itu maksimal. Kalau enggak, ya jangan melebihi daripada mata kaki. Kedukuran jadi seperti rok bukan sarung jadinya nanti. Intinya janganlah kamu tadi itu meniru sikapnya orang yang sombong, karena Allah itu benci dengan orang yang sombong. Wah, dia tadi itu diangkat, sarungnya diangkat tinggi, tapi jalannya sombong, gak kasih salam sama orang. Sama aja nanti tambah sombong. Enggak menghargai orang. Senyum aja enggak. Jadi orang mukmin sendirian satu dunia. Sama aja sombong kamu. Ini Nabi memerintahkan demikian supaya kamu tidak seperti pakaiannya orang yang sombong. Supaya kamu tidak bersikap seperti mereka, berwatak seperti mereka, bersifat seperti mereka. Lah kok tambah sombong dengan cara begitu. Ah, ini enggak benar. Hah? Ini enggak benar. Intinya itu sombong, karena Allah itu benci dengan orang sombong. Wallahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu enggak senang sama orang yang sombong. Man takabbara wa dha'ahullah. Siapa orang yang sombong itu bakal dijatuhkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah contohnya banyak. Jepang sombong jatuh martabatnya. Belanda sombong jatuh martabatnya. Fir'aun sombong jatuh martabatnya. Korun sombong jatuh martabatnya. Abu Jahal sombong jatuh martabatnya. Dahulu orang terhormat mereka semuanya. Enggak ada orang yang sombong kecuali pasti akan menjadi orang yang terhina nantinya. Karena itu jangan sombong, percuma. Ada satu bait syair penting untuk kita camkan baik-baik. Besi itu berbunyi begini. Tawadu' takun kan najmi la hali nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Tawadu'lah kamu, maka kamu akan menjadi bagaikan bintang. Bintang itu selalu bersinar, selalu bergemerlapan, yang dapat disaksikan oleh mata manusia yang memandangnya. Sekalipun jauh tinggi di atas, tapi dia berpenampilan mau ada di bawah kamu. Kalau kamu berdiri di atas sumur yang jernih, atau di atas sungai yang jernih di malam hari, kamu lihat bintangnya di atas kamu atau di bawah kamu? Kalau ngelihat ke sungainya, ke sumur itu, di bawah, loh itu ada bintang kelihatan. Tapi sebenarnya bintang itu bukan ada di bawah kamu, dia di atas, di tempat yang sangat tinggi dan jauh. Begitulah orang yang tawadhu, dia berpenampilan sederhana di hadapan kamu. Dia siap menjadi orang yang rendah di hadapan kamu, tapi sesungguhnya dia bagaikan bintang di sisi Allah, di tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Enggak pernah bintangnya protes. Jangan gambar saya ditaruh di bawah, kata bintang. Enggak apa-apa, kata bintang. Enggak apa-apa, biar. Begitulah orang yang tawadhu. Udahlah, jangan gila hormat, enggak apa-apa. Sekalipun seharusnya dia orang yang harus dimuliakan, dihormati, tapi dia tadi itu menerima itu semuanya, bintang ini. Wala takukat duhan. Jangan kamu tadi itu bersikap, bersifat, berwatak seperti asap. Ya'lu binafsihi, selalu mengangkat dirinya sendiri. Pernah enggak mendapatkan asap ke bawah? Enggak pernah tawadhu itu asap. Selalu mengangkat dirinya. Ala safahatil jawi, semakin tinggi itu asap. Wa huwa wadhi'u, dan itu asap tidak berharga. Itu asap tidak berharga, selalu mengangkat dirinya, selalu ke atas, dan itu tidak berharga, tidak bernilai. Begitulah orang tadi itu, janganlah orang tadi itu bersikap seperti asap yang selalu mengangkat dirinya. Nanti akhirnya kau jadi seperti asap, gak berharga. Dan kedua, asap itu ganggu ya, buat orang sesek. Kelihatan orang selalu mengangkat dirinya. Saya sih sesek kita kalau ketemu sama orang gitu. Ini apa saya sih. Selalu tampil. Gak usah begitu. Orang-orang dulu itu gak banyak tampil, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang sering tampil itu enggak berharga, Saudara. Tahu berlian, terpendam dalam bumi, enggak pernah tampil. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu cinta dengan berlian, digali di bumi, diambil, dipoles, dipamerkan, buat giwang, buat anting-anting, dibuat lontin. Emma emas di bumi digali berharga, mutiara di dasar lautan itu pun ditutup sama kerang, malu dia, nggak mau tampil. Tapi bagaimana orang menyelami mencari itu mutiara? Naikkan, dipoles, dibuat kalung, mahal harganya. Begitulah, ada beberapa orang gak mau tampil, tapi Allah mengendaki ini orang istimewa. Orang dijadikan cinta kepada dia, dilulukan, dihargai, bukan karena memamerkan diri. Bukan seperti yang dipasang, digambar di jalan-jalan itu, orang jujur, orang yang cinta rakyat, bukan itu. Bukan itu. Itu wali-wali songo, enggak mau dia tampil, tapi Allah ingin menampilkan dia. Ini mutiara. Malak yang sering tampil itu menjijikkan loh. Kalau sampean berdiri ada di sungai, ya jalan Jawa situ ada, Jagaran situ ada, coba sampean berdiri pagi-pagi situ, pernah kelihatan gak kuning yang panjang itu? Itu selalu tampil itu, gak pernah sembunyi. Kalau dikasih jalan sedikit aja, tampil, muncul ke atas. Seakan-akan menyatakan, nih, lihatlah aku. Siapa aku? Mungkin-mungkin kalau bahasa sekarang, pilihlah aku. Gitu. Padahal menjijikkan, najis itu. Kotor. Penyakit. Karena itu jangan bersifat sombong. Allah tidak senang dengan sifat yang sombong. Kamu dididik oleh Nabi untuk menutup aurat supaya menjadi orang yang tawadhu. Kamu dididik oleh Nabi untuk mengangkat sarung kamu, gamis kamu di atas mata kaki supaya menjadi orang yang tawadhu, bukan menjadi orang yang semakin sombong. Kesombongan itu yang akan menghantarkan ke neraka. Allah, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Enggak masuk surga orang yang masih tersisa dalam hatinya seberat debu daripada penyakit sombong. Pakai serban begini kalau hatinya sombong percuma, saudara. Enggak pakai serban hatinya tawadhu itu dicintai oleh Allah. Tapi yang lebih parah lagi, lebih parah lagi, udah pakai celana, rambutnya gondrong, sombong lagi. Yang penting orang hatinya, kata dia. Enggak, bukan pakaiannya, ini orang sombong ini. Udah enggak ngikuti Nabi secara dohir, malah dia merasa dirinya bersih hati. Itu bahaya. Orang kaya, sombong, Allah tidak senang. Tapi yang lebih parah lagi, udah melarat sombong, saudara. Tahu orang melarat sombong gak? Melarat penampilan seperti orang kaya. Seharusnya dia itu harus bayar utang misalnya, tapi dia tadi itu pakai Mercy. Ini orang melarat yang sombong. Seharusnya dia tadi itu berpenampilan dia orang yang biasa, tapi ceritanya miliatan. Ini orang yang sombong. Gak bener. Apalagi, waduh, penampilannya seperti artis. Padahal rumahnya gedek, gedeknya dobol sekali. Hal yang demikian ini adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, karena kesombongan itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah ringkasan dari Banyu Salim ini, waspada daripada setan pada setiap keadaan kamu, mulai dalam setiap urusan yang positif, ibadat atau adat, dengan bismillahirrahmanirrahim dan minta perlindungan dari Allah daripada godaan setan, dan berpakaianlah yang sopan dengan niat yang baik yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Semoga insyaallah Allah memberikan panjang umur bagi kita, sehat wal afiat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wallahu alam. Al-Fatihah.